الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini kita kembali diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jal dengan kenikmatan yang tak terhingga, lagi sangat banyak. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar adalah kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa hadir di tempat ini, di majelis ini, dalam rangka talabul ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempelajari ayat-ayat Allah, begitu juga hadith-hadith Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana biasa kita akan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang ke-16, yaitu babul amri bil muhafazati 'ala sunnah wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan juga adab-adabnya. Sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya apa yang dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berada di atasnya, baik dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, ataupun dalam perkara muamalah, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, ataupun persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah yang dimaksud di dalam bab ini, yang harus kita menjaganya, adalah semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Yang penting dia adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri, sebagaimana telah kita bawakan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwasanya Al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam. Islam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu adalah Islam. Khonahuddin a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalil-dalil dari Al-Qur'an. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, dan apa saja yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah. Apa saja dan apa saja yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang beliau melarang kalian darinya, maka tinggalkanlah atau berhentilah kalian darinya. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hawa nafsunya, dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tidaklah dia kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat yang ke-3 dan ke-4. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ali Imran ayat yang ke-31. Ayat yang ke-4 yang dibawakan oleh penulis, wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada padaku untuk kalian, sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri ataupun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang dia mengharapkan Allah, yakni berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ini 4 ayat sementara yang kita baca, yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Ayat yang pertama disebutkan oleh Syaikh Haimin rahimahullahu taala, dzakara al-muallif qaulahu taala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat yang ke 7. Dijelaskan oleh beliau, hadhil ayat fi siyaqi qismatil fai. Ayat ini dibawakan pada konteks pembagian harta fai. Ayat ini adalah pada konteks pembagian harta fai. Harta fai, yakni harta yang diambil dari orang-orang kafir, yang biasanya tanpa terjadi peperangan. Sudah disebutkan atau sudah kita pelajari tentang pembagian harta fai. Ini asal ayat ini adalah tentang pembagian harta fai. Maknanya, wa ma ataakumur rasul, dan apa saja yang rasul datangkan kepada kalian, yakni ma ataakum minal mal fakhudhuhu wa la tarudduhu. Apa yang rasul berikan kepada kalian dari harta, maka ambillah, jangan ditolak. Apa yang rasul berikan kepada kalian dari harta, yakni harta fai, ambil, jangan ditolak. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang rasul larang kalian darinya, maka intahu, yakni la ta'khudhu, jangan kalian ambil. Kalau memang diberi harta oleh Rasulullah SAW, ambil. Tapi kalau yang tidak diperbolehkan, maka jangan diambil. Itu asal makna dari ayat ini. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka kata beliau, wa li hadza ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala shadaqah fi sanatin minas sanawat. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Umar untuk mengumpulkan harta sedekah pada satu tahun. Pada satu tahun Rasulullah mengutus Umar bin Khattab untuk mengambil harta sedekah. Falamma raja'a a'tahu. Maka tatkala Umar pulang dari mengumpulkan harta sedekah tersebut, Rasul memberinya. Rasul memberinya. Nah, ini yang tepat. Nah, bukan sebagaimana yang kemarin kisahnya Ibnu Lutbiyah. Dia disuruh untuk mengumpulkan zakat, sedekah, datang kepada Rasul, dia mengatakan ini harta zakat, harta sedekah, ini sedekah untuk saya atau ini hadiah untuk saya, enggak boleh. Enggak boleh karena posisi dia sekarang adalah wakil ataupun pekerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diberikan oleh orang-orang kepada dia dengan sebab dia bekerja tersebut harus diserahkan kepada yang punya. Cuma kalau sudah diserahkan kemudian dikasih oleh yang punya, oleh yang menyuruh, maka diterima. Ini yang dilakukan oleh siapa? Umar mengumpulkan harta sedekah, diberikan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul memberi Umar. Paham maksudnya ya? Bukan ngambil dulu baru ngomong. Paham enggak? Bukan ngambil terlebih dahulu baru berbicara. Tidak demikian, ketika seorang menjadi pekerja ataupun wakil seseorang, semua yang dia dapatkan harus diserahkan kepada yang mewakilkannya. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Faqala, maka Umar mengatakan ketika dia mau diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tasaddaq bihi ala man huwa afqaru minni. Kata Umar, wahai Rasulullah, sedekahkan saja harta itu kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Insyaallah. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sedekahkan saja harta itu kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ja'aka min hadzal mal. Naam. Kata Rasulullah, apa saja yang datang kepada kalian, yakni yang diberikan kepada kalian dari harta ini, wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Apa saja yang datang, yang diberikan kepadamu dari harta ini, sementara engkau tidak musyrifin. Musyrifin apa? Sudah sering kita jelaskan apa? Mengungkapkan ucapan-ucapan supaya dikasih. Kamu enggak mengungkapkan ungkapan-ungkapan, nyindir-nyindir supaya dikasih. Enggak sama sekali. Nah, kemudian engkau tidak meminta-minta, maka ambillah. Sing hati-hati. Nah, dijauhi berharap minta-minta kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, apa saja yang datang kepadamu dari harta ini, sementara engkau tidak menawarkan diri untuk dikasih. Musyrifin maknanya apa? Menawarkan diri untuk dikasih. Enggak minta, cuma apa ya, ucapan-ucapannya kok kayak orang memelas, minta dikasih, cuma minta. Nah, atau menampakkan dengan apa, perbuatannya, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, yang intinya ya minta dikasih. Khodhafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, enggak melakukan yang demikian. Wala sa'ilin, tidak juga minta. Kemudian dikasih, ya ambil. Ambil. Wa mala falatutbi'hu nafsaka. Dan apa saja yang engkau enggak dikasih, naam, maka jangan engkau mengikutkan jiwamu kepadanya, selalu mengikutinya supaya dikasih. Nah, sudah tidak diberi ya sudah, jangan musyrifin wala sa'il, tidak menonjolkan diri minta dikasih, tidak pula meminta. Dalam riwayat lain, ini riwayat ini pernah kita baca, nampaknya ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau memang engkau dikasih, maka ambil. Setelah engkau ambil, terserah engkau, mau engkau pakai, atau kalau engkau enggak butuh, berikan kepada orang lain. Nah, kau ambil, kalau engkau merasa enggak butuh, maka berikan kepada orang lain. Jangan ditolak pemberian, sementara engkau tidak musrifin, tidak menampakkan pingin dikasih, dan tidak pula sa'il minta dikasih. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, asal ayat ini yaitu tentang pembagian harta fai. Kalau Allah atau Rasul beri kalian dari harta tersebut, ambil. Kalau enggak diberi, yang enggak boleh, maka jangan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, kata Asy-Syaikhain rahimahullah, "Wa hadhil ayah wa in kanat fi siyaqi qismatil fai." Ayat ini walaupun pada konteks pembagian harta fai, fa innaha kadzalika bin nisbati lil ahkamis syar'iyyah, maka sesungguhnya begitu pula kalau dinisbahkan kepada hukum-hukum syar'i. Begitu pula kalau dinisbahkan kepada hukum-hukum syar'i, maknanya fama ahallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lana fa innana naqbaluhu wa na'malu bihi ala annahu halal. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam halalkan untuk kita, maka kita terima dan kita amalkan bahwasanya dia halal, boleh. Silahkan dikerjakan. Wa ma nahana anhu fa innana nantahi anhu wa natrukuhu wa la nata'arradu lahu fa hiya wa in kanat fi siyakil fai fa hiya ammatun tashmulu hadha wa hadha. Saya ulangi, maka apa saja yang Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam halalkan untuk kita, maka kita terima dan kita beramal dengannya bahwasanya dia adalah halal, dan apa saja yang dilarang dari kita, Rasul melarangnya, maka kita berhenti darinya dan kita meninggalkannya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW dari yang sesuai dengan bab ini, apa saja yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dalam agama Islam ini, maka ambil. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Dari apa dalam syariat ini yang tidak diperbolehkan, maka ditinggalkan. Naam. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian Asy-Syaikhain rahimahullah menjelaskan ayat yang ada dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Hadhil ayah yusammiha ba'dul ulama ayatul mihnah, ay ayatul imtihan. Ayat ini dinamakan oleh sebagian para ulama, yakni Ali Imran ayat yang ke-31 itu dinamakan oleh para ulama dengan ayatul mihnah, ayatul imtihan, yakni ayat yang berisi ujian. Imtihan, ujian. Maknanya li'anna Allah Ta'ala imtahana qauman idda'u annahum yuhibbunallah. Dikarenakan Allah Ta'ala menguji satu kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah. Dikarenakan Allah Ta'ala menguji satu kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah. Wa qalu nahnu nuhibbullah. Mereka mengatakan kami cinta kepada Allah. Da'wa yasirah, pengakuan yang mudah. pengakuan yang mudah, mengaku cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuma di dalam syariat ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, Rasul menyatakan bahwasanya orang yang mengaku-ngaku itu butuh bukti. Lakin alal mudda'i al-bayyinah. Akan tetapi orang yang mengaku-ngaku, dalam hal ini mengaku cinta kepada Allah, itu butuh bukti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah mana buktinya. Mana buktinya kalau kalian benar-benar orang yang jujur. Maka maksud ayat ini adalah ujian, adalah menguji orang-orang yang telah mengungkapkan, mengatakan kami cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi membutuhkan bukti. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Faman idda'a mahabbatallah, maka kata beliau, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, wa huwa la yattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, falaisa shadiqan bal huwa kadzibun. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dalam keadaan dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia enggak jujur dalam cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan dia dusta. Cinta itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah membutuhkan bukti yang menunjukkan kamu cinta, bukan sekedar ucapan. Jangankan tentang permasalahan ini, permasalahan dunia, seseorang yang cinta kepada kekasihnya, tidak cukup dia dengan mengungkapkan cinta kepada kekasihnya, butuh bukti. Apa buktinya? Naam. Fa'alamatu mahabbatillahi azza wajal an tatabba'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Muji orang-orang yang mengaku cinta, apa ujiannya? Mengikuti Rasul atau tidak? Kalau dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benar pengakuannya. Tetapi kalau dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak betul, tidak benar dalam pengakuan dia cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Asy-Syaikhain rahimahullah, wa'lam annahu biqadri takhallufika an mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu naqsu mahabbatika lillah. Dan ketahuilah, sesuai dengan kadar ketertinggalanmu dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, ketahuilah bahwasanya sesuai dengan kadar ketertinggalanmu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah menunjukkan kurangnya cintamu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semakin engkau kurang dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kurang cintamu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kecintaan butuh bukti. Semakin engkau tertinggal, kurang bisa mengamalkan atau tidak bisa mengamalkan sekian banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti itulah kadar berkurangnya cintamu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ini belum bisa mengikuti Rasul, berkurang cintamu. Yang ini belum bisa diamalkan dari ajaran Rasul, berkurang lagi cintamu. Dan seterusnya, tergantung berapa banyak kadar sunnah Rasul. Perhatikan sunnah Rasul, ajaran Rasul. Sesuai dengan berapa banyak sunnah Rasul yang engkau tinggalkan, begitu juga semakin berkurang cintamu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. engkau ini, aduh yang ini belum bisa mengamalkannya, kurang cintamu, berkurang. Yang ini belum sanggup, berkurang lagi cintamu. Dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu namanya ayatul mihnah, ayat ujian. Semakin berkurang mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kurang kecintaanmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun engkau mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Taimin rahimahullahu ta'ala bahwasanya falaysa sya'nu an yakula syahsu ana uhibbullah. Nah, bukanlah perkaranya itu engkau mengatakan aku cinta kepada Allah. Bukan perkara yang penting adalah engkau mengaku cinta kepada Allah. Walakinna sya'na kullasya'ni, tetapi perkara yang paling penting adalah an yakunallahu azza wa jal yuhibbuhu. Perkara yang paling penting adalah Allah itu cinta kepadamu. Bukan pengakuan engkau cinta kepada Allah itu enggak terlalu penting. Yang penting lagi Allah itu cinta kepadamu atau tidak. Nah, Allah akan cinta kepadamu kalau engkau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, terus yuhibbukumullah. Karena yang paling penting itu adalah Allah cinta kepada kamu, bukan kamu cinta kepada Allah. Nah, yang penting itu bukan pengakuan, ataupun yang paling penting itu engkau bukan mengaku cinta kepada seseorang, tetapi orang tersebut cinta kepadamu atau tidak. Orang tersebut cinta kepadamu atau tidak. Ini pendekatannya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana apa syairnya orang-orang Arab yang tergila-gila dengan wanita cantik bernama Laila. Nah, dia mengatakan kullun yadda'i waslan bi Laila, kullun yadda'i waslan bi Laila, wa Laila la tukirru lahum bidaka. Kata penyair ini yang mengisahkan tentang orang-orang yang ini pendekatan ya, yang cinta kepada Laila. Nah, masing-masing orang mengaku cinta kepada Laila, ataupun masing-masing orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Kullun yadda'i waslan bi Laila. Masing-masing orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Wa Laila la tukirru lahum bidaka. Sementara Laila tidak mengakui cinta mereka. Sehingga yang terpenting itu maksudnya bukan engkau mengaku cinta, sementara yang engkau cintai tidak cinta kepadamu. Itu justru enggak pas. Ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang paling penting itu adalah Allah cinta kepadamu atau tidak. Bukan engkau mengaku cinta, berkoar-koar cinta kepada Allah, sementara Allah tidak cinta kepadamu. Yang paling penting itu Allah cinta kepadamu atau tidak. Nah, untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah, dan bahkan ini merupakan syarat seorang cinta kepada Allah, dan hasilnya adalah Allah akan cinta kepada dia, tidak lain adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ini kan pengakuan. Kalau kalian cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, maka syaratnya fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul di dalam ayat ini memiliki dua faedah. Ini menunjukkan kita harus semangat mengikuti Rasulullah SAW. Dalam ayat ini memiliki dua faedah. dua hasil dari mengikuti Rasul. Yang pertama, akan mendapatkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya. Sehingga bersemangatlah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dengan itu Allah akan cinta kepada kita dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, bukanlah perkara yang penting seorang mengatakan aku cinta kepada Allah, akan tetapi perkara yang paling penting adalah Allah itu cinta kepada dia. Nas'alullaha azza wa jal an yaj'alana wa iyyakum min ahbabi. Kata beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjadikan kita dan kalian termasuk ahbabihi, orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha huwa syaat, inilah yang paling penting. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah dari dalam ayat ini, itu faedah buah dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan Allah dan juga diampuni dosa-dosanya. Berikutnya, Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan faedah ketika seseorang telah dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah buah yang dihasilkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah cinta kepada seseorang. Kata beliau, wa idza ahabballahu asy-syakhsa yassarallahu lahu umura dinihi wa dunyahu. Kata beliau, dan jika Allah telah cinta kepada seseorang, dan jika Allah telah cinta kepada seseorang, maka Allah akan memudahkan untuk orang tadi urusan-urusan agamanya dan urusan-urusan dunianya. Masya Allah. Faedah yang luar biasa dari kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mudahkan bagi dia urusan-urusan agamanya dan Allah mudahkan urusan dunianya. Maksudnya yang kita inginkan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kurang dalam perkara dunianya, susah dalam perkara dunianya, seret dan yang semisalnya, perkuatlah mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasilkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala, dan dengan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala akan menyebabkan Allah memudahkan bagi kita urusan-urusan dunia kita dan juga urusan-urusan agama kita. Apa maksud dimudahkan urusan agama? Naam, urusan dunia ma'ruf, dimudahkan urusan-urusan dunianya. Urusan agamanya dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat hadis qudsi yang menjelaskan tentang apa? Kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka aku umumkan peperangan dengan dia. Nah, kemudian setelah itu apa? Beberapa kalimat di antaranya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, la yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, senantiasa hamba-hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Nah, ini sunnah secara hukum sekarang ya. Yang ini hadis ini sunnah secara hukum, hati-hati. Nah, karena sebelumnya di awal hadis disebutkan perkara yang wajib. Nah, ini perkara yang hukumnya sunnah. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diriku dengan perkara-perkara yang sunnah, hatta uhibbah, sampai apa, aku cinta kepada dia. Ini yang penting. Nah, terus apa lanjutan hadisnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka fa idza uhibbuhu, maka jika aku telah cinta kepada orang tadi, apa, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basar, saya, kata Allah tabaraka wa taala, pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan aku, kata Allah, menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Naam, wa rijlahu allazi yamshi bihi. Naam, dan aku pun, kata Allah tabaraka wa taala, menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Maknanya apa? Ini faedah apa? Diniyah atau duniawiyah? Diniyah. Maknanya agamanya terbimbing. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seseorang, maka matanya terbimbing, dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala. Telinganya juga dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala. Kakinya ketika melangkah pun terbimbing. Tangannya juga demikian. Ketika dia memukul dengan bimbingan Allah tabaraka wa taala, terbimbing agamanya. Setelah itu apa? Jika dia berdoa kepadaku, akan aku kabulkan, dan jika dia meminta kepadaku, aku akan beri dia. Idza sa'alani fa'utiyah. Nah, jika dia meminta kepadaku, aku akan beri dia. Wa idza da'ani fa'astajibalah. Jika dia berdoa, aku akan kabulkan. Ini keutamaan siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Dunianya terbimbing, begitu juga apa? Agamanya terbimbing. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku, kata Allah tabaraka wa taala, pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya. Naam, aku menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, kemudian aku menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Kalau dia meminta, aku beri, dan kalau dia berdoa, aku kabulkan. Luar biasa keutamaan siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Ingat ya, ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, bukan orang yang mengaku cinta kepada Allah. Paham enggak? Perhatikan ya. Keutamaan ini adalah keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, bukan keutamaan orang yang mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Mengaku cinta butuh bukti. Maka semoga kita semuanya bisa membuktikan cinta kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan berupaya sekuat tenaga semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita amalkan. Ini sementara yang bisa kita baca untuk dihafalkan 3 ayat. Wa ma atakumur rasul wa ma yantiqu anil hawa dan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pada pertemuan berikutnya hafalkan 3 ayat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Keliruan tolong diperbaiki. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.